Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwanul fitna azakumullah. Terakhir yang kita contohkan dari sikap pertengahan ahlu sunnati wal jamaah ialah dalam permasalahan al-wala' wal-bara' dan sekitarnya antara mutasyaddidah dan mumayyi'ah. Ikhwanul fitna azakumullah, jauh-jauh sebelumnya Rasulullah alaihi salatu wassalam sudah mewanti-wanti umatnya dan memberi peringatan kepada umatnya tentang bahaya laten mutasyaddidah mukhalifah dan mumayyi'ah mukhadzilah. Itu disebutkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam ketika menjelaskan tentang at-ta'ifah al-mansurah. Beliau mengatakan dalam sabdanya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Wa fi lahdin mansurin. La yadurruhum man khalafahum wa la man khazalahum. Hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadhalik. Yang artinya akan senantiasa ada satu ta'ifah, satu kelompok dari kalangan umatku yang tampil di atas kebenaran. Disebut dalam lafaz yang lain, senantiasa ditolong oleh Allah Azza wa Jal. Rasul mengatakan, la yadurruhum man khalafahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Mukhalifah. Wala man khazalahum, juga tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menggembosi mereka. Mukhadzilah. Hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik, hingga datang perkara Allah dan mereka tetap di atas itu, di atas al-haq. Hingga datang di akhir zaman nanti angin yang berhembus menjelang kiamat selembut sutra, sewangi misik yang akan mencabut nyawa setiap orang yang dalam jiwanya ada sebenih keimanan. Ketika itulah selesai masa Taifa al-Mansurah. Dalam riwayat tadi barakallahu fikum, Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya musuh-musuh Taifa al-Mansurah, musuh-musuh salafiyin setiap zaman setiap masa ada dua. Mukhalifah dan mukhadzilah. Mukhalifah itu dari kalangan luar. Kelompok-kelompok, sekte-sekte, pihak-pihak yang menyelisihi salafiyin, yang menyelisihi akidah salaf. Dari semua sekte-sekte yang ada. Mukhadzilah itu musuh dari dalam. Orang-orang dalam yang mengaku sebagai ahlu sunnah, yang mengaku sebagai salafiyin, yang mengaku mengibarkan bendera dakwah salafiyah, tetapi mereka melakukan yang namanya takhzil, penggembosan dari dalam. Sehingga musuhnya luar dalam. Dan Ar-Rasul memberitakan dalam riwayat ini, barakallahu fikum, la yadurruhum, mereka semua tidak akan membahayakan ahlu sunnah, tidak akan membahayakan Taifa al-Mansurah. Walaupun mereka semuanya bersatu, berkoalisi, membuat sebuah konspirasi untuk membumi hanguskan dakwah salafiyah, tidak bakal bisa. Walaupun mukhadzilah bersatu padu di tengah-tengah mereka, bersama-sama dengan mukhalifah bahkan, tidak bakal bisa untuk meruntuhkan Taifa al-Mansurah dakwah salafiyah mulia. Ini ayatun min ayatillah. Satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kelompok, satu ta'ifah dikerubuti sekian banyak kelompok-kelompok menyimpang yang ada. Tetapi justru satu kelompok yang sedikit inilah yang menang. Yang tampak, yang tampil di atas al-haq, yang dibela oleh Allah azza wa jalla. Satu kelompok ini tadi tidak bisa dikasih marah bahaya oleh kelompok manapun. Ayatun min ayatillah. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah dalam kitab Tauhid. Dan sekaligus menunjukkan tentang sidqun nubuwah, kebenaran nubuwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, di mana beliau memberitakan sesuatu yang belum ada di zamannya Rasul dan akan terjadi pada umatnya. Dan terjadi sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Dan di zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum, kita menyaksikan langsung kebenarannya. Bahkan fitnatu tamyi', fitnatu takhzil, fitnah mukhazilah mumayyi'ah, itu sedemikian deras dan besarnya di zaman kita sekarang ini. Maka harus diwaspadai. Tidak hanya mewaspadai mukhalifah, tapi juga mewaspadai yang namanya mukhazilah. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, ikhwan fillah, jazakumullah, kesimpulannya bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin memiliki sifat wasat, pertengahan dalam semua bab-bab agama, dalam semua bab-bab muamalah dan adab wal akhlak sepanjang zaman, sepanjang masa, dari mulai zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai yaumul qiyamah nanti. Itu semua dikarenakan prinsip mereka adalah Al-Kitab Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Bukan menggunakan orang atau ra'yu atau akal atau perasaan atau yang lain-lainnya. Mereka menggunakan Al-Kitab Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Sehingga melahirkan yang namanya i'tilaf satu persatu dan melahirkan yang namanya wasatiyah. Dan kesimpulan yang kedua, yang namanya wasatiyah, sikap pertengahan Ahlus Sunnah itu merupakan ahammu ma'alimi hadzal manhaj. Termasuk rambu-rambu manhaj salaf yang paling penting. Ahammu ma'alimi din. Termasuk rambu-rambu agama yang paling penting. Barang siapa yang tidak memiliki wasatiyah ini, sikap pertengahan yang hak ini, maka dia akan menyimpang. Mungkin hulu, mungkin jafa, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Sesungguhnya ikhwan masih banyak di kepala saya yang perlu disampaikan, tapi insyaallah cukup dengan apa yang disampaikan tadi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masyaallah. Bagaimana seharusnya kita mengambil sikap kalau di tempat kerja kita pimpinannya adalah Ikhwanul Muslimin PKS. Sebentar. Antum kerja di perusahaan PKS atau antum kerja di perusahaan umum tetapi kebetulan manajernya PKS? Hah? Saya rinci. Kalau antum itu kerjanya di perusahaan PKS, jangan. Antum kerja di sarang macan dan buaya. Cari yang lain. Keselamatan manhaj dan akidah itu lebih didahulukan. Tetapi kalau antum bekerja di perusahaan-perusahaan umum, tidak ada masalah. Kebetulan pimpinannya PKS. Maka sikapnya antum hanya profesionalisme kerja. Urusannya kerja, Pak. Tidak ada hubungan dan sangkut pautnya dengan perkara-perkara manhajiyah. Antum mewaspadai dia sebagai seorang PKS. Ketika antum mampu memberikan masukan-masukan dakwah kepada dia dengan cara yang tepat, lakukan. Ketika tidak mungkin, antum harus mewaspadai pemahaman. Supaya jangan sampai terkena fitnahnya. Ketika dia membuat acara-acara dan segala macam yang aroma-aroma PKS, mohon maaf. Maaf Pak, Bapak tahu siapa saya kan? Bapak PKS, saya Salafi. Namun saya ikut. Paham itu, Pak? Nah, jadi kita hanya profesionalisme kerja saja secara urusan duniawi. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, bagaimana kita bermuamalah dengan kerabat dekat, adik atau kakak yang terkena fitnah MLM? Insyaallah. Fitnah MLM ini, fitnahnya Dzulqarnain ini ya ikhwan, cukup dahsyat. Pada fitnah ini, dia bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukan sebelumnya oleh Ja'far Umar Thalib. Yang dulu sempat menghebohkan dakwah Salafiyah. Dzulqarnain itu bisa melibatkan sekian banyak masyayikh dalam fitnahnya. Bukan semata-mata melibatkan, bisa mempengaruhi para masyayikh, sebagian masyayikh dalam fitnah. Di masanya Jamaah, tidak bisa kayak gitu. Fitnahnya Dzulqarnain itu betul-betul bisa memporak-porandakan dakwah Salafiyah, kacau balau. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh hizbiyin yang lainnya. Dari kalangan mukhalifah. Tidak ada yang bisa. Dia bisa membuat carut-marut yang namanya dakwah Salafiyah. Jamar toh, semua pada lari dari dia. Satu dua orang, segelintir orang aja ikhwan. Tapi dia bisa mempengaruhi sekian banyak orang. Bahkan mempengaruhi banyak ustaz. Bahkan mempengaruhi banyak syekh. Fitnahnya dia ini barakallahu fikum. Sekarang ini menjelma sebagai sebuah fitnah. Yang membela semua mumayyi'in. Dan antipati kepada salafiyin. Seperti yang digambarkan tadi ikhwan. Mereka ini begitu semangat. Begitu mengharu biru. Ketika menyambut orang-orang eksururiyin, halabiyin, ruhain, rojaiyin. Dibela dan segala macamnya, sambut dan segala macam. Di waktu yang sama, mereka begitu benci kepada salafiyin. Luar biasa. Fitnah-fitnah yang terkait dengan tamyi'. Mereka inilah yang kemudian para pembela dan para penyebarnya. Fitnah wasiqah al-ma'bari. Mereka ini yang menyebarkan. Barakallahu'alaikum. Beberapa da'i-da'i yang sebelumnya belum dikenal di kalangan salafiyin. Bahkan dikenal di kalangan para ulama sebagai da'i-da'i yang gak beres. Mereka yang memunculkannya. Semacam seorang da'i dari India. Kristolog, doktor. Zakir Naik itu mereka di antara, walaupun yang lebih agresif dari kalangan roja, mereka juga ikut-ikutan memuji dan memuliakan dan mengagung-agungkan yang namanya Toto Zakir Naik sebelum tidak dikenal di kalangan salafiyin sama sekali. Bahkan Syekh Shalih Fauzan ditanya tentang dia, dikatakan mulhid. Zakir Naik di antara pemahaman dia mengatakan Allah Azza wa Jal itu tidak maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak maha kuasa atas segala sesuatu. Ada perkara-perkara yang di luar kekuasaan Allah Azza wa Jal. Na'udzubillah. Beliau mengatakan, hadza mulhid, kata Syekh Shalih Fauzan. Ayat yang begitu banyak mengatakan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kaif dia mengatakan begitu. Hadza mulhid. Sanjung dibela sama mereka dari kalangan sanusiin. Jadi yang namanya Roja'iyun dan kawan-kawannya, sekarang tariqah dakwahnya itu sedikit demi sedikit bergeser menuju kepada tariqah ikhwaniyah. TV-TV, ceramah di taman-taman, di mobil, trotoar dan segala macamnya pada acara TV Roja. Nah, kadang live, kadang di masjid, tapi seringkalinya seperti itu. Nah, mengadakan yang namanya acara-acara pengajian dakwah diiringi dengan acara-acara apa namanya, sambil menyelam minum air. Ya kelelep ya kan. Mereka membuat acara yang namanya muflain, liburan keluarga sambil taklim di hotel. Di hotel bayarnya itu sekitar 4.800.000. Itu acara sebelumnya di bulan Agustus, mau diadakan nanti di bulan Februari. Di hotel, disiapkan hotel yang mewah begitu, 2 hari 3 malam, nyaman di sana, acara berbekwe di mana, di pantai, dengan sharing taklim dan segala macamnya, acara outbound, manah bareng, renang bareng dan segala macamnya. Perempuan, wah, jejer begitu, latihan manah di tengah-tengah mereka ada ikhwannya. Renang bareng, itu renang. Ya, mereka yang perempuan menggunakan jilbab, tapi ada ikhwannya tengah-tengah mereka. Acara pengajian, pakai hijab, ikhwan akhwat, tapi hijabnya nanggung, cuma setinggi berapa, semeter lebih sedikit. Jadi kalau orang duduk enggak ketat, begitu antum berdiri, kelihatan sebelahnya. Dan segala macamnya. Nauzubillah. Itu cara-caranya ikhwanul muslimin sudah mereka lakukan. Kalau sebelumnya Abdullah Zain, besok ini yang memandu acaranya doktor artis Syafiq Reza Fasalamah. Barakallahu fiik. Luar biasa. Itu mereka larinya ke arah sana. Yang dari kalangan Sarusiin bergeser pelan-pelan menuju ke arah Roja'iin. Yang sebagian sudah loncat, sudah masuk ke TV mereka. Sufyan Durai sudah masuk, Jafar Soleh sudah masuk, Rosak Roni sudah masuk. Nah, kalau Bang Zul acara di Balikpapan, mereka yang ngundang, mereka yang jadi panitianya. Mereka sudah menyambut Reza Basalamah di baju rupa dan segala macamnya. Sudah kelihatan ke arah sana. Barakallahu fiikum. Pertanyaannya Ustaz, jangan panjang-panjang Ustaz. Saya lagi menjelaskan tentang fenomena fitnah yang terjadi. Bagaimana ketika ada kerabat kita yang terkena mereka ini? Bagaimana kita mensikapinya? Jawabannya dirinci. Kalau kerabat antum, adiknya antum, kakaknya antum, orangnya mungkin belum begitu mengerti, belum begitu paham, tertipu dengan keadaan mereka, masih memungkinkan untuk antum berikan masukan-masukan, nasihat-nasihat. Dinasihati terlebih dahulu. Apalagi dia kerabatnya antum. Dijelaskan, dipaparkan perkara-perkara yang begitu gamblang dan jelas terkait dengan keanehan-keanehan mereka itu. Paparkan. Sampai antum memandang ternyata qadarullah ma syaa fa'al, adiknya antum atau kakaknya antum ternyata sampai pada tingkatan ina, menentang, tidak mau lagi mendengar, tutup telinga, tutup mata lah segala macam. Saya tidak mau nikos-nikosan lagi. Ini keyakinan saya. Dan semisalnya, ya sudah. Kalau demikian ya maaf salama. Terkait dengan kerabatan, urusan yang semacam ini sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Salafun as-salih, mereka mensikapi kerabat mereka juga dengan sikap yang sama ketika mereka demikian keadaannya. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu arba. Dia mendapati ada salah seorang familinya, dia menjadikan seekor burung sebagai objek untuk ketapelnya dia, namanya hadz. Ditegur, disampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu melarang tindakan yang semacam itu. Ternyata keesokan harinya berbuat yang sama. Langsung beliau sikapi. Hujjah telah sampai, sabda telah sampai. Aku sampaikan kepada kamu sabda Rasul melarang demikian, kamu berbuat demikian. Wallahi laul kalimu ka abadah. Sungguh demi Allah, aku tidak mau berbicara sama kamu selama-lamanya. Disikapi. Kerabatnya sendiri. Sehingga ketika tidak ada yang namanya respon dan segala macamnya, sudah enggak ada tanda-tanda kehidupan, sinyal dan segala macam untuk dinasihati, ma'asalama, walaupun keluarga sendiri. Lain halnya dengan orang tua. Kalau orang tua tetap kita punya kewajiban birrul walidain, berbakti kepada orang tua dalam perkara-perkara keduniaan yang ma'ruf. Paham insyaallah ya? Jadi enggak langsung ya Ivan. Yang langsung itu hajurin. Ahlus sunnah salafiyin punya kaidahnya. Mungkin dinasihati, nasihati. Tidak mungkin, ma'asalam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Antum sebutkan pada perjumpaan pada asar tadi pihak-pihak yang disikapi keras oleh ahlu sunnah ialah orang-orang kafir, kaum munafikin, zanadiqah dan segala macamnya. Pertanyaannya, apakah ada persyaratan-persyaratan atau bawabit-bawabit kaidah-kaidah untuk mempraktekkan sikap syiddah kepada mereka sebagaimana dalam sikapi awamul muslimin terkait dengan mereka, hukum asalnya syiddah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum." Kaum muslimin itu syiddah, keras kepada orang kafir, lemah lembut di antara mereka. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, "Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub 'alaihim." Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan kaum munafiqin. Dan bersikap ghilzahlah, bersikap tegaslah kamu kepada mereka. Jaraklah itu. Itu hukum asalnya. Ikhwan. Sementara awam muslimin itu hukum asalnya disikapi dengan lembut, dengan contoh-contoh tindakannya Rasul serangan yang telah disebutkan tadi. Ini secara global. Ikhwan. Adapun syarat dan kawaidnya sepertinya kok ada, tapi filenya lagi nak muncul ini. Jaraklah itu. Pada kesempatan yang berikutnya, insyaAllah ta'ala. Afanusa, di tempat kami bekerja diadakan lomba memancing dalam rangka HUT Kota Samarinda. Apakah kami boleh menghadirinya? Jawabannya tidak. Dikarenakan dalam rangka acara-acara yang tidak ada contohnya dalam syariat. Memancing itu hukumnya mubah. Kecuali ketika padanya ada perkara-perkara mukhalafah syar'iyah, maka tidak. Jadi mohon maaf, sampaikan maaf kepada yang ada atau gimana caranya supaya mereka bisa memahaminya, dan alangkah lebih bagusnya ketika antum memberikan penjelasan kepada PM terkait dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bagus supaya mereka bisa memahami sikapnya kita dan tidak menyalahpahami langkah kita. Terlalu bagus nih tulisannya, jadi gak usah terbaca nih. Masya Allah. Nah, jam berapa itu ya kan? Tengah 8. Masya Allah. Transfer 4 jam lagi. Masya Allah. Kok cepat ya kan ya? Apa sururiyah itu? Beserta ciri-ciri yang sangat jelas. Masya Allah. Membuka file lama nih. Sururiyah itu didirikan oleh seseorang yang bernama Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin, asli Saudi, hijrah dari Saudi ke Inggris, Birmingham, London. Di sana dia membuat majalah Al-Bayan, majalah Sunnah. Itulah dia memasukkan paham-pahamnya. Muhammad Surur ini punya pemahaman takfir ala Said Kutub, mengkafirkan penguasa Saudi. Saudi dikatakan sebagai budak-budak antek-antek Amerika. Abid, abid, abid, abid til Yahud, hingga akhirnya. Itu Muhammad Surur. Tokoh-tokoh sururiyah seperti yang digambarkan tadi, Salamat al-Audah, Safal Hawali, Ayat Al-Qarni, Dr. Nasir Al-Umar, dan yang semisal mereka. Ahmad Suyan, dan semisalnya, ikhwan. Sururiyah ini, ya ikhwan, ini memiliki beberapa pemahaman. Memiliki beberapa pemahaman, ya ikhwan. Barakallahu fikum. Sururiyah ini sesungguhnya lebih banyak mengadopsi pemahaman Said Kutub. Sehingga mereka juga dikenal dengan sebutan Qutbiyah, yang membela, yang fanatik kepada Said Kutub dan pemahaman-pemahaman. Di antara pemahaman sururiyah, barakallahu fikum, adalah mengingkari kemungkaran dengan cara kekerasan. dengan tanpa mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Nah, kalau gambaran di Indonesia model-model ke FPI gitu ya, Pak. Nah, jadi ngawur kalau mengingkari kemungkaran. Itu pemahaman sururiyah. Dan mereka lakukan langsung, mereka terapkan langsung. Bahkan yang menjadi korban beberapa masyayikh ketika itu. Mereka pukuli. Di antara pemahaman sururiyah adalah tadi. Qutbiyah. Fanatik kepada pemahaman Said Qutb. Siapa saja yang membela Said Qutb, yang fanatik kepada Said Qutb, maka dikatakan Qutbi sururi. Di antara pemahaman sururiyah, barakallahu fikum, ialah dakwah lewat parlemen. Dakwah lewat parlemen. Ini banyak diadopsi oleh kalangan PKS. Sururiyah ini kan dikarenakan mengambil dari Said Qutb, itu pecahan-pecahan daripada Ikhwanul Muslimin. Nah, pada mereka juga ada pemahaman dan prinsip semacam tadi. Dakwah lewat parlemen. Moderat ya. Ini banyak digunakan oleh kalangan PKS. Di antara pemahaman sururiyah barakallahu fikum ialah mengeluk-elukan, mengagungkan yang namanya fiqhul waqi'. Yang mereka maukan dengan fiqhul waqi', fiqh pemahaman tentang realita kaum muslimin. Jadi mereka lebih mengutamakan baca Quran dan segala macamnya itu sebagai ilmu yang hakiki, merendahkan ilmu syar'i. Mereka lebih mengedepankan ulama-ulama waqi' yang begitu mengerti tentang realita-realita kaum muslimin di lapangan. Para mujahidin-mujahidin dan segala macamnya yang ada di Palestina dan segala macamnya itu dimuliakan. Dan mereka merendahkan para ulama-ulama sunnah. Namanya fiqhul waqi'. Ini promotornya Dr. Nasir Al-Umar. Pemahaman yang semacam ini lebih banyak tersebar di wilayah Yordania ketika itu. Sehingga yang banyak membantahnya Syekhul Albani rahimahullah ta'ala. Di antara pemahaman sururiyah, dan itu yang paling khas, menjadi ciri khas mereka dan tersebar di mana-mana, adalah prinsip muwazanah yang saya terangkan tadi. Muwazanah dalam mensikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah dengan bahasa insaf atau adil. Pemahaman inilah yang masuk ke Indonesia. Ini pemahaman yang masuk ke Indonesia. Muwazanah dari ikhwan. Yang pertama kali memunculkannya, Yusuf bin Utsman Ba'isa. Barakallahu fikum. Faham insyaAllah ya? Ini yang namanya sururiyah. Di antara pemahaman sururiyah, mereka mengatakan orang itu bisa salafiyul aqidah. Salafiyul aqidah. Kemudian salafiyul aqidah, siyasiyul ikhwah, kemudian tablighiyul suluk. Jadi akidahnya salafi. Tapi sia-siahnya, harokahnya Ikhwanul Muslimin. Akhlaknya jamaah tabligh. Nah, itu diantara pemahaman sururiyah yang sempat dimunculkan oleh mereka, terutama Yusuf bin Utsman Ba'isa. Nama Ikhwan. Saya kira jelas ya Ikhwan. Nah, sekarang ini sururiyin seakan-akan sudah hilang. Dikarenakan sudah banyak dibenci oleh mereka sendiri. Tapi menjelma, gitu bahasanya. Menjelma menjadi pemahaman takhwil, pemahaman tamyi'. Barakallahu fikum. Dan pemainnya pemain baru, dimodifikasi dengan modifikasi baru. Begitulah yang namanya pemahaman menyimpang. Variannya banyak. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi mantan-mantan sururi, tidak mau dikatakan sebagai sururi. Untuk mengatakan tentang mereka, antum itu sururiin, marah mereka. Apa kamu paham apa masalah sururi? Gitu. Kami membantah sururiin. Dikarenakan sudah kayak hilang gitu ya. Tapi imbas-imbas dari pemahaman-pemahaman sururiyah, terutama terkait dengan fiqhul waqi', itu ada di mana-mana. Terkait dengan fiqhul waqi', itu banyak diadopsi oleh kalangan PKS dan semisal mereka. Dakwah lewat parlemen juga begitu, ikrarul munkar dengan cara kekerasan, FPI yang memunculkannya, kemudian manhaj muwazanah dan imbas-imbasnya dimunculkan lagi oleh haula mukhazilin mayyin, imbas-imbasnya. Barakallahu fikum. Allahu taala alam bisawab. Terakhir kali ini ya. Yang lainnya pembahasan jual beli ya. Ana khawatir kayak bersambut ini. Dijawab tahu-tahu merembet lagi yang lain jual beli. Nanti ya. Terakhir ya, Pak? Terakhir. Jamnya loh. Baik. Bolehkah mengambil ilmu kepada seseorang yang akhlaknya kurang bagus? Perlu dipahami khonatina azzakumullah. Orang-orang yang diambil ilmunya itu ada ketentuan dan persyaratannya. Tidak sembarangan kita mengambil ilmu din dari sembarang pihak. Itu kaidah disebutkan dengan jelas dan gamblang oleh Imam Mujahidin Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Barakallahu. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihat dari siapa kamu mengambil agama ini. Jadi harus ada yang namanya prinsip dan konsep intiqa usyuyuh. Selektif di dalam mencari guru agama. Secara global warahmatullahi wabarakatuh. Ketentuan yang harus ada pada seorang yang bisa diambil ilmunya. Yang pertama dia punya ilmu. Jadi dia memiliki ilmu warahmatullahi wabarakatuh sesuai dengan batas kemampuannya masing-masing. Ada ilmu yang menyeluruh, ada ilmu dalam masing-masing bidang. Dia fak nahu, dia fak hadis, fak tafsir, maka diambil sesuai dengan faknya masing-masing. Dia mutafannin, bisa menguasai banyak ilmu, maka diambil ilmu dari mengambil semua ilmu dari orang tadi. Al-Muhim dia memiliki ilmu, dua ilmin, itu jelas. Tidak mungkin orang yang jahil. Harus dia memiliki ilmu, dua ilmin. Semakin rasikh ilmunya, semakin mapan, matang keilmuannya, semakin dianjurkan ke sana. Sehingga semakin dianjurkan belajar kepada para ulama. Enggak mampu kepada yang di bawahnya lagi, bawahnya lagi, bawahnya lagi sesuai dengan kemampuan dan kondisinya kita masing-masing. Yang kedua, barakallahu fikum, sahihul mu'taqad. Akidahnya sahih. Akidahnya sahihah, tidak boleh akidahnya rusak. Akidah di atas akidah salaf. Yang ketiga barakallahu fikum ialah terkait dengan masalah sihatul manhaj. Manhajnya harus lurus, harus sahih. Bukan orang yang menyimpang, bukan ahli syubhat, bukan ahli fitnah, bukan ahli bid'ah. Kemudian yang berikutnya katanya para ulama ialah mereka mengatakan husnul adab. Demikian bahasanya kakak Ikhwan. Bagus adabnya, bagus akhlaknya. Di antaranya, di antara bentuk adab dan akhlak yang paling penting adalah husnul qasdi. Bagus niatan-niatannya. Sehingga dia mengajarkan ilmunya betul-betul dalam rangka untuk tablighul ilm, untuk menyampaikan ilmu, untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, beribadah dengannya, bukan dalam rangka untuk dunia dan semisalnya. Ini global disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Di sini nampak ya, ikhwan ya. Satu poin di antaranya, di samping dia berilmu, di samping dia akidahnya sahihah, di samping manhajnya bagus, dia juga bagus sisi akhlaknya. Barakallahu fikum. Ikhwan bin azakumullah. Dalam talabul ilmi, dalam menimba ilmu agama Allah azza wajalla. Seorang talib, seseorang santri, pencari ilmu itu tidak hanya semata-mata mengambil ilmu dari gurunya, tapi juga mengambil segala sesuatu yang terkait dengan din dari gurunya. Mengambil ilmunya, mengambil akidahnya, manhajnya, mauqifnya, akhlaknya, adabnya, muamalahnya, ibadahnya, semuanya. Dan itu adalah prinsipnya salaf dalam talabul ilmi. Salafun shalih rahimahumullahu ta'ala dahulu, sebelum mengambil ilmu dari seseorang, yang duruna ila hadihi wa samtihi, melihat bagaimana akhlaknya, bagaimana tampilannya, bagaimana perangainya, dipandang. Kalau bagus, diambil ilmunya. Kalau tidak, tidak. Itu salafun shalih. Dulu para ulama ahli hadis, barakallahu fikum, ketika datang di majlisnya seorang alim besar, semisal Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang hadir ribuan orang. Banyak ikhwan. Yang mencatat hadis ilmunya itu paling ratusan orang lulus. Yang selebihnya yang duruna ila hadihi wa samtihi. Yang lainnya Mereka melihat bagaimana akhlaknya, bagaimana perangainya, bagaimana budi pekertinya, bagaimana penampilan alim tadi itu. Memandang itunya, belajar akhlaknya. Barakallahu fiik. Ini mereka. Sehingga menunjukkan yang kami tina azakumullah. Satu, seorang talibul ilmi, seorang pencari ilmu di samping mencari guru yang alim, yang sahih akidahnya, yang lurus manhajnya, juga mencari seorang guru yang bagus akhlaknya. Sehingga dia mencoba segala sesuatunya. Yang kedua, di sisi yang lain barakallahu fikum, seorang guru juga dituntut untuk memperbaiki segala sesuatu. Dia tidak hanya mengajarkan ilmu, dia juga mengajarkan bagaimana berakidah, bagaimana beribadah, bagaimana berakhlakul karimah, bagaimana beradab, bagaimana bermuamalah. Itu seorang guru. Barakallahu fikum. Paham saudara-saudara? Rasulullah SAW mengajarkan itu semua kepada para sahabatnya dan beliau dijadikan sebagai tauladan bagi umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah. Maka yang menjadi pewaris-pewaris Nabi dari kalangan para ulama, dari kalangan para duat, dari kalangan para satidah, dari kalangan para pentarbiyah pendidik, juga harus mencontoh Rasul sebagai uswatun hasanah bagi murid-muridnya, bagi anak-anak didiknya. Ini perkara yang sangat bagus. Naam barakallahu fikum. Ada sebagian pihak, kalau mau saya sebutkan namanya juga bisa, ini termasuk kalau katanya sebagian ustaz, pasien tetap. Jadi ketika kebiasaan mereka ketika ada masyayikh dulu ya soalnya, seringkali masyakil-masyakil dan segala macam dilaporkan kepada para masyayikh, dipanggil itu ya. Yang satu orang ini pasien tetap. Hanya lagi-lagi dia. Dia terus dipanggil ini ya. Nah, di antara keanehannya satu orang ini ya, terkait dengan bab satu ini. Dia mengatakan, "Mana dalilnya? Murid nuntut ustadznya berakhlakul karimah. Murid nuntut gurunya harus berakhlakul karimah kepada murid pun tidak ada itu. Yang ada itu adab murid kepada guru. Tidak ada adab guru kepada murid." Allahul musta'an. Kita mendengarkannya gede-gede kepala deh. Ini ngomongnya lagi ngelindur, apa lagi ngelamun, atau memang nggak pernah membaca keterangan-keterangan salaf. Nah, apa paham ya? Allahul musta'an. Tidak sepatah demikian. Paham insya Allah ya? Seorang talibul ilmi harus memiliki adab kepada guru-gurunya. Dengan adab talibul ilmi. Jangan lupa, para ulama juga menyebutkan adanya adabul muhaddits. Adabnya seorang muhaddits, seorang syekh, itu umum. Di antaranya terkait dengan murid-muridnya. Memberikan contoh kepada murid-muridnya. Kan begitu? Itu adab guru kepada murid. Allahumma sana la hawla wa la quwata illa billah. Ono ayo ikhwan orang kayak gitu ya ikhwan. Tapi enggak usah sebutkan namanya ya. Namanya pasien tetap gitu ya ikhwan. Mengikuti dunia antah berantah misalnya akan tahu siapa ini mau kan dengan pasien tetap ini ya ikhwan. Allahu farajikum wallahu taala lam bisawab. Yang lainnya jual beli gimana ya ikhwan? Oh, tadi ada suara azan tuh. Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah terdengar suara azan Isya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga dalam kehidupan kita selalu memiliki sikap wasatiyah. Pertengahan ya ikhwan. Terutama dalam bab-bab yang dibawakan tadi. Dan jangan lupa itu meliputi semua bab-bab agama. Dalam perkara akhlak, dalam perkara adab, dalam perkara muamalah, dalam perkara bergaul dan segala macam, semuanya wasatiyah di atas bimbingan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Semoga bermanfaat. Saya kira cukup sekian. Naqfilahu nasfanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.